Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali kita dipertemukan di udara dalam kajian ilmiah edisi pagi. Dan seperti biasa, setiap Sabtu pekan kedua dan pekan keempat, kajian ilmiah pada pagi hari ini adalah penjelasan dari syarah hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pagi hari ini, masih kaitannya tentang hadis dan penjelasan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, Anda bisa melayangkan pertanyaan baik melalui secara langsung via telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 0888 8736 3110. Dan untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ustaz untuk memulai materi. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Roja di mana saja berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan meneruskan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab Umdatul Ahkam dalam hadis yang pertama tentang pembahasan niat. Dalam pertemuan yang telah lalu, kita telah jelaskan tentang makna hadis, dua kalimat yang dijelaskan di dalam hadis ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan ya, yang memiliki kitabnya untuk melihat kitabnya. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita sampai kepada pembahasan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Telah kita jelaskan bahwa niat dibahas oleh para ulama, baik ulama yang mereka disebut dengan fuqaha ataupun yang lainnya. Tujuan niat dibahas memiliki dua tujuan yang utama. Yang kita telah jelaskan, yang pertama adalah tamyizu bainal ibadati wal adah, yaitu untuk memisahkan ibadah dengan adah. Wa tamyizu al ibadati ba'dihha bi ba'd, dan untuk memisahkan ibadah satu dengan yang lainnya. Seperti sholat, ada sholat wajib, ada sholat tatawu. Saum, ada saum wajib, ada saum tatawu. Ada saum qada, ada saum adaan. Ya. Dan yang lainnya. Maka tujuan niat dijelaskan adalah untuk memisahkan ibadah dengan adah. Untuk memisahkan ibadah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yaitu untuk menjelaskan, yaitu niatul amal li ajlihi, hal lillahi am li ghairillah. Sedangkan yang kedua adalah untuk membedakan tentang tujuan orang yang melakukan ibadah, apakah karena Allah Ta'ala ataupun untuk selain Allah Ta'ala. Maka ini tujuan dijelaskan niat oleh para ulama, yang kita telah jelaskan secara singkat dalam pertemuan yang telah lalu. Dan kita telah jelaskan juga tentang an-niyatu wa asaruha fil ibadah, Jadi niat dan pengaruhnya di dalam ibadah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan tentang wajib mengikhlaskan ibadah dan tidak boleh ibadah riya. Tidak boleh dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan pujian, kedudukan dari manusia. Sebab Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut dua perintah. Yang dua perintah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya sebagai syarat diterimanya ibadah. Pertama, perintah agar kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, bahwa beribadahnya mesti ikhlas. Iya, kita diperintahkan ibadah, tetapi bersama itu Allah Ta'ala memerintahkan agar mengikhlaskan ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Ada kalimat ujungnya mukhlishina lahuddin. Maka riya itu akan membatalkan amal kita. Jadi akan membatalkan amal kita. Dan riya ditinjau dari segi membatalkan amal sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dan yang lainnya. Maka riya, yang kesempatan ini saya tidak akan membahas riya, tetapi hanya singkat saja karena kita berkaitan dengan hadis. Dengan ini, hadis ini tidak secara langsung berkaitan dengan masalah riya. Riya'u naw'an. Ya, riya dari segi ditinjau membatalkan amal ataupun tidak, maka terbagi kepada dua. Yang pertama, riya'ul mahad. Yang kedua, riya'u ghairul mahad. Riya terbagi kepada dua. Yang pertama, riya'ul mahad. Yang dimaksud riya'ul mahad anna rajul la ya'mala, yani la ya'malu amalan illa li ajli, yani ad-dunya faqat, wala yuksadu bihi taqruban ilallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan riya' semata adalah di mana orang melakukan ibadah semata-mata, ya riya', semata-mata untuk dunia, ima pujian manusia ataupun harta dan sebagainya. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya sesungguhnya ini adalah merupakan amalnya orang-orang munafik. Alladzina yudhirunal Islam wa yubtilunal kufra. Yaitu merupakan amal orang-orang munafik yang menampakkan keimanan keislaman secara zahir, tetapi mereka menyembunyikan kekufurannya di dalam batin mereka. Dan ini tentunya tidak mungkin bagi orang mukmin di mana ia melakukan sebuah ibadah dengan semata-mata riya. Ya, semata-mata riya. Jadi tidak bermaksud memang taqarrub kepada Allah Ta'ala. Tidak bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi semata-mata riya. Dan ini adalah amar orang-orang munafik. Yang kedua, yang dinamakan dengan riya'ul ghairul mahad. Jadi bukan riya' semata. Tentunya orang, ya yang namanya riya' itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi di samping itu juga ia menyekutukan di dalam iradah. Jadi menyekutukan Allah Ta'ala dalam iradah, dalam keinginan. Ya. Maka ini terbagi kepada dua. An yakuna riya'u fi asli al-amal. Wa qad yakunu ar-riya'u fi asna'i al-amal. Maka riya ini terbagi kepada dua dari segi membatalkan amal. Adapun yang pertama jelas ya, membatalkan amal. Adapun yang kedua, jadi bukan riya semata. Maka ini terbagi kepada dua. Yang pertama riya dari pokok amal. Mim tidak il amalihi. Dari awal dia beramal. Jadi dari awal dia beramal. dari mulai ia sholat takbiratul ihram, ya, sampai terakhir maka ia riya, maka ini adalah membatalkan amal, ya, membatalkan amal. Sebab dalam hadis, man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dan dia menyekutukan aku dalam maksud tujuannya, mengharapkan pujian dari manusia, sanjungan dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan meninggalkan sekutunya dan amal yang ia perbuat. Maka menjadi haba'an manthura. Innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang kedua, an yakuna riya'u fi asna'il amal. Qad yakunu masalan anna rajul fi bidayati amalihi khalisatan lillah. Lakin fi asna'i amalihi taghayyara niyyatuhu. Pemada alaih. Yang kedua adalah niat riya terjadi pada pertengahan amal. Jadi terjadi pada pertengahan amal. Jadi dimungkinkan seseorang melakukan amal pada awal permulaannya lillah. Dia karena Allah Ta'ala. Tetapi di tengah amal, maka berubah. Jadi maka berubah. Oleh sebab itu, jangankan kita ya. Sebab tentunya niat ini kadang-kadang berubah ya. Satu perbuatan dengan perbuatan yang lain berubah. Oleh sebab itu perlu kita untuk menjaga niat ini. Sehingga lihat kepada perkataan para ulama muhaddisin seperti dinyatakan oleh Imam Al-Auza'i, Sufyan Tsauri dan yang lainnya, di mana mereka kadang-kadang berubah di dalam menyampaikan hadis dari kalimat hadatsani sami'tu an ila akhirih. Ketika mengatakan hadatsani fulan, katanya aku niat karena Allah. Tetapi berubah ketika umpamanya hadatsani fulan. Berubahnya satu kalimat, berpindahnya satu kalimat kepada kalimat yang lain ketika menyampaikan hadis, kadang-kadang berubah-ubah hati. Dan ini menunjukkan beratnya masalah niat. Dan wajibnya kita berjihad untuk melawan hati ini. Mujahadatun nafas. Maka kadang-kadang orang berubah niat. Awalnya lillah, tapi di pertengahannya dia berubah. Bagaimana nih pengaruh kepada amalnya? Maka para ulama membagi kepada dua dari segi pengaruh niat itu. Yang pertama, an yartarsila, yakni riya'u ila akhiril amal. Yang kedua, an yanqati'a aidan fi akhiril amal. Yani taghayyara an yataghayyara maratan ukhra. Di mana apabila riya itu datang di pertengahan, ya seperti kita contohkan orang salat 4 rakaat. Ketika rakaat yang pertama lillah, ya, dia ruku sujud. Tetapi ketika rakaat yang kedua, ketiga tiba-tiba ada gurunya umpamanya masuk ke masjid, tiba-tiba ia membaca panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Li ajli madhi syaikhihi. Untuk mendapatkan pujian gurunya. Maka ini kan berubah niatnya. Yang tadinya lillah sekarang memanjangkan ruku dan sujudnya demi pujian gurunya. Maka di sini berubah. Nah yang jadi pertanyaan bagaimana gitu. Ini pengaruh kepada amal kita. Jadi pengaruh kepada amal kita. Nah maka di sini terbagi kepada dua. Jadi yang pertama, apabila ia mampu menolaknya kembali, itu masih di dalam amalnya, dia menolak kembali. Fahadha riya la yu'assiru alal amal, bal hadha mimbab, yani al jihad, jihadun nafas, falahu ajrun. Maka ini tidak akan mempengaruhi kepada amalnya apabila pada rakaat berikutnya umpamanya dia mujahadah dan memerangi hatinya sehingga kembali kepada niat awal lillah. maka para ulama mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ini tidak mempengaruhi amal, bahkan ini merupakan bagian daripada jihad karena ia telah mujahadah kepada hatinya. Jadi melawan hatinya. Melawan hatinya. Nah. Tetapi bagaimana kalau jenis yang kedua ini tarsala? Artinya apabila niatnya itu terus ya berkesinambungan sampai selesai ibadahnya. Jadi sampai selesai ibadahnya. Nah, bagaimana? Apakah akan menyebabkan amalnya batal semua dari amal awal yang terakhir? Nah, sekarang kita lihat ya. Pemenya sholat 4 rakaat. Katakanlah 2 rakaat lillah, tetapi pada rakaat yang ketiga keempat ada gurunya, lalu ia membacakan bacaan yang panjang. Kemudian ia ruku-ruku yang panjang, sujud yang panjang karena ingin dapat pujian dari gurunya, sehingga gurunya nanti memuji, "Masya Allah murid saya ini begini-begini." Nah, bagaimana? Maka para ulama ikhtilaf, ada perbedaan ya para ulama dalam masalah ini. Tetapi wallahu alam yang rajih, tafsilnya. Jadi apabila amalnya itu sebuah amal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang terakhirnya ataupun awal dengan akhirnya, inilah yang qati'u min awalihi ila akhirihi, tetapi niatnya mesti niat yang satu, yang niatnya itu tidak boleh dipisahkan, maka amal ini akan batal. Amal ini akan tertolak di sisi Allah Ta'ala. Ya, seperti sholat kan. Sholat tidak bisa dipisahkan niat pertama dengan niat yang kedua. Sebab itu adalah merupakan amal yang satu. Maka ini tertolak dan tidak mendapatkan ganjaran. Apabila ia dalam 2 rakaat niatnya lillah, tetapi dalam 2 rakaat terakhir sampai salam dia riya, maka amalnya tertolak. Artinya amalnya adalah tidak dapat pahala. Tetapi apabila amalnya itu bisa dipisahkan antara awal yang terakhir, ya seperti umpamanya orang bersodakoh. Ya sodakoh, ya tasodaku masalan, bi masalan, ya orang bersodakoh umpamanya dengan berapa ya? Dengan 10 juta umpamanya. Dengan lillah. Lalu besoknya lagi dia bersodakoh ya, dengan 5 juta. Ya, tetapi ingin mendapatkan pujian ya setelah itu. Bahwasanya ia ingin dikatakan dermawan. Wah, kemarin udah ngasih, sekarang ngasih lagi. Maka yang seperti ini diterima yang awal. Yang ia bermaksudillah ketika ia bersodakoh 10 juta. Dan tidak akan diterima pada sodakoh yang kedua yang 5 juta ketika ia mengharapkan pujian dari manusia. Dan inilah tafsir wa inna malikul imri'in manawa. Karena di situ adalah sebenarnya dua amal yang bisa dipisahkan antara yang pertama dengan yang kedua. Berbeda dengan sholat yang tadi. Wahada wallahu a'lam al-qawlu rajih. Wallahu a'lam, ini pendapat yang paling kuat ditinjau dari segi amal. Nah, jika kita memahami tentang permasalahan ini, maka dalam setiap amal yang kita akan lakukan dalam seluruh ibadah yang kita akan bahas setelah hadis ini, wudu, sholat, saum, haji, jihad, ya, dakwah, dan sebagainya, mesti kita menempuh tiga hal yang sangat utama. Yang pertama, an yurakiba an niyata qoblal amal. Yani, pertama, anal abda an yuqraqiba niyatahu qoblal amal. Seorang hamba dia harus meraqabah kepada niatnya sebelum amal. Jadi dia bertanya sebelum dia beramal, bertanya apakah ia itu lillah atau ligwarillah, sehingga dia itu mampu membereskan hatinya. Ini ketika apa? Ketika sebelum amal. Dia bertanya dan meraqabah. Yang kedua, an yuraqiba qalbahu wa tuhasibu nafsahu fi asna'il amal. Maka yang kedua juga harus meraqabah kepada hatinya dan menghisab hatinya ketika di tengah-tengah amal juga. Sehingga betul-betul hatinya itu dijaga. di tengah-tengah amal. Ya. Sebab syaitan laknatullah akan datang sebelum, ketika, dan setelahnya. Menggoda kita. Yang ketiga, an yuhasiba wa an yuraqiba nafsahu wa taqwimaha ba'dal amal. Yang ketiga, kita juga muhasabah dan meraqabah hati kita dan niat kita setelah amal. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Fa idza faragha ar-rajulu min amalihi tsumma yamdahu an-nas. Di mana kadang-kadang orang setelah ia melakukan amal, lalu ia mendapatkan pujian dari manusia terhadap amalnya. Terhadap amalnya. Maka jika ia semata-mata gembira, ya, karena ia telah mendapatkan pujian, lalu ia bangga dengan pujian itu yang ada di sisi manusia, maka ini juga akan mempengaruhi kepada amal ia. Mestinya ia bergembira dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu adalah merupakan karunia dan anugerah dari Allah Ta'ala. Nah ini apa? Muhasabah. Ya. Dan ini adalah terhadap apa? Amal. Yang wajib diperhatikan oleh kita. Ya. Dan ini tentunya mencakup seluruh apa yang kita akan lakukan setelahnya. Ini terhadap pemahaman hadis ini. Kita cukupkan aja sampai di sini pembahasan niat, ya, dan tentunya sangat panjang, ya. Tetapi kita menyebutkan sebagiannya saja. Qala faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membikin permisalan, ya, dan misal merupakan thariqatu fit ta'lim. Thariqah di dalam mengajar dengan misal, ya, misal dengan tatbikiyah, dengan contoh sebuah kenyataan. Hadis ini dengan kisah Ummu Qais itu tidak ada hubungannya. Dalam arti saya mengatakan tidak ada hubungannya bukan sebagai asbabul wurud, ya. Walaupun secara hukum memiliki apa? Hubungan, ya. Dalam arti kisah tentang seorang laki-laki yang apa berhijrah karena mengikuti Ummu Qais, ya, karena alasan wanita gitu, ya. Maka hadis itu tidak ada hubungannya dalam arti hubungan asbabul wurud, ya. Jadi hadis ini tidak ada asbabul wurudnya, ya. Adapun orang yang mengatakan hadis ini adalah merupakan asbabul wurud dari kisah Ummu Qais, yaitu zauj Ummu Qais, maka itu tidak benar, ya. Dan sejarah itu tidak benar dari segi sejarah hadis, ya. Ya. Walaupun dari segi makna ya, menunjukkan itu bahwasanya barang siapa yang berhijrah, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka ia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah dan akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Adapun orang yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia ataupun karena wanita yang ia cintainya, maka ia berhijrah kepada dunia dan wanita dan ia tidak akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah yang dimaksud dengan hakikat niyah. Jadi hakikat apa? Niyah. Bahwasanya niyah akan memberikan pengaruh kepada ganjaran dan kepada sawab, ya, kepada sawab. Jadi ganjaran sebuah apa? Sebuah amal. Di mana telah dinyatakan juga pembahasan yang sangat panjang lebar oleh para ulama tentang masalah niat, ya. Tentang masalah apa? Niat. Jadi di sini memiliki pengaruh yang sangat besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hijrah di sini, ya. Dan hijrah lugatan bimana atarku, al-hijratu lugatan bimana atarku. Hijrah menurut bahasa artinya adalah atarku, yang artinya adalah meninggalkan, ya. Artinya meninggalkan secara bahasa. Wa istilahan tutlaku ala maknayain. Sedangkan menurut istilah digunakan kepada dua makna, yaitu hijrah maknawi wa hijr makani. Di mana hijrah itu terbagi kepada dua, ya. Hijrah maknawi dan yang kedua adalah hijrah makani, tempatnya. Dan yang dimaksud dengan hijrah maknawi yaitu hijratu anil amal wal ma'mul. Apuan hijratu anil amal wal amil. Adapun hijrah dari bimakna maknawi maka memiliki dua makna. Hijrah dari sebuah amal yang dimaksud di sini amal yang terlarang, ya. Amal yang terlarang tasyirki wal kufri wan nifaqi wal ma'asi wal bidati. Yaitu hijrah dalam arti meninggalkan amal yang terlarang, ya, seperti kufur, syirik, maksiat, nifaq, bid'ah, ya, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah hijratu anil amil, yaitu kita meninggalkan pelaku kekafiran, meninggalkan pelaku kemaksiatan, jadi menjauhi di sini pelaku kekafiran, pelaku kesyirikan, pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Maka ini adalah hijrah al-amil. Kita akan jelaskan nanti sedikit-sedikit, ya. Dan ini yang dimaksud dengan hijrah. Sedangkan yang kedua, hijrah makani, yaitu apa? Al-intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Yaitu berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Maka ini yang dimaksud dengan hijrah makani. Ini yang dimaksud dengan hijrah makani. Jadi di sini makna hijrah, hijrah dari apa yang dilarang kepada apa yang tidak dilarang. Ini yang dimaksud dengan hijrah amal, ya. Maknawi. Adapun yang kedua adalah hijrah makani. Itu hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Dan tentunya kita mengetahui bahwa al-muksu fi daril kufri nau'un minal kufri, bahwasanya berdiam di negara kafir, al-muksu fi daril kufri, bagian dari kekafiran. Yang dimaksud oleh saya bagian kekafiran, ya, bisa saja kufrul akbar, bisa saja kufrul asghar. Ya. Al-muksu fi daril kufri tanqasim ila qismain. Ya. Yang pertama berdiam di negara kafir, ini terbagi kepada dua, atau yang lebih luas dibagi kepada tiga. Al-muksu fi daril kufri tanqasimu ila salasati aqsam. Jadi berdiam di negara kafir terbagi kepada tiga. Yang pertama, al-muksu fi daril kufri ridwan bima hum alaih min al-kufri wa syirki. Fahadha kufrun waridatun an dinil Islam. Yang pertama, diam di negara kafir karena ridho dengan kekafiran mereka, mencintai kekafiran mereka, mencintai kesyirikan mereka, ridho dengan kesyirikan mereka, dan bahkan punya tujuan untuk membela kekafiran mereka. Fahadha kufrun waridatun an dinil Islam. Maka ini adalah kafir dan keluar dari hakikat Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala, innaladina tawafahumul malaikat bubolimi anfusihim. Dalam surat An-Nisa. Ya. Yang kedua, al-muksu fi daril kufri fi ajli dunya faqad hum la yarba bima hum alaih minal kufri wa syirki. Yang kedua, adalah orang yang diam di negara kafir karena masalah dunia. Ya. Dia tidak ridho dengan apa yang mereka dan tidak ikut apa yang ada mereka. Dia diam di sana karena dunia, maka ia termasuk kepada dosa yang sangat besar. Mereka terancam dengan api neraka. Sedangkan yang ketiga, al-muksu fi dalil kufri li'annahum min ahlil ajiz laisa lahul qudrah wala istita'ah bi an yakhruj min hadza ad-dar. Kelompok yang ketiga, orang yang diam di negara kafir dikarenakan ia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki istita'ah kudrah untuk keluar. Ima tidak memiliki peralat apa perbekalan untuk keluar. Ima ia itu ya lemah, tidak mampu berjalan, tidak mampu karena sakit dan sebagainya, maka dia mendapatkan toleransi. Jadi mendapatkan toleransi, ya. Toleransi, dan dia tidak berdosa, ya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisa itu, ulil dharar, orang-orang yang memiliki ya lemah, ya, dari kaum laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak, orang-orang tua, ya, maka mereka mendapatkan toleransi. Ini diam di negara kafir, ya. Sedangkan as-safaru idala lil kufri fa'ala aksam. Dan ini tentunya pembahasan di sini. Sedangkan pergi ke negara kafir dengan tujuan untuk safar, maka ini ada beberapa jenis. Yang pertama, as-safaru li ajli talabil ilmi. Yang pertama, safar demi tujuan mencari ilmu. Ja'izun bisyurut. Maka diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, bahwa ilmunya tersebut tidak ada di negara Islam. Jadi ilmu yang dipelajarinya tidak ada di negara Islam. Dan ilmu yang dipelajarinya li hajatil muslimin, la li ajli hajati nafas. Di mana ilmu yang dipelajarinya adalah untuk kepentingan kaum muslimin, bukan kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri, sebab kita tidak boleh ya berdiam di negara kafir, ya. Bertempat tinggal di negara kafir. Ya, patu hajiru fiha. Ini syarat yang pertama, dia tidak ada di negara Islam. Yang kedua, ini dibutuhkan oleh kaum muslimin dan bukan untuk pribadi. Kemudian, orang yang berangkatnya dan diberangkatkan oleh Amirul Mukminin, an yakuna ladaihi ilmu wal iman lidab isyubuhat walidab isyahawat. Di mana orang yang berangkatnya, orang yang memiliki pertama ilmu yang menjadi penolak subhat yang akan dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika ia berada di negara kafir. Artinya samaran-kesamaran ataupun subhat-subhat yang akan dilontarkan. Yang kedua adalah memiliki keimanan. Warrajulu ya'rifu binafs alim binafsi atau arifan binafsi, dan seseorang mengetahui tentang dirinya. Apakah ia punya iman yang dia mampu menolak syahwat? Sebab di neraka kafir tentunya yang namanya kemaksiatan, kekufuran dan sebagainya sangat kuat. Maka ia diperbolehkan, ya, berangkat dengan tiga syarat ini. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Yang kedua, as-safaru ila daril kufri li ajli dakwah. As-safaru ila daril kufri li ajli dakwah. Hadza qad yakunu fardu kifayah. Wahada tahta wilayati amiril mu'minin. Dakwah kepada negara kafir, artinya mendatangi negara kafir, ini termasuk fardu kifayah. Dan tentunya ini juga di bawah kekuasaan amir Amir mu'minin. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman pada waktu itu. Bahasa Rasulullah SAW Mu'ad ilal Yaman. Nabi SAW telah mengutus, ya, Mu'ad ke negeri Yaman. Nah, maka di sini diperbolehkan dan dianjurkan, tetapi tentunya memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, tidak dilakukan lagi an yakuna ladaihil ilm, an yakuna ladaihil iman lidab insyubuhat wasyahawat. Di mana orang yang akan berdakwahnya bukan jalan-jalan, ya, tetapi orang yang memiliki ilmu, yang memiliki kematangan ilmu, yang ia akan mendakwahkan Islam dan menggambarkan bagaimana Islam. Dan juga dia harus memahami, ya, ilmunya, memahami tiga konsep ilmu yang harus dimiliki. Al-ilmu bima yad'u, ilmu terhadap apa yang akan didakwahkannya. Al-ilmu bihali mad'u, yang kedua ilmu tentang kondisi yang akan didakwahinya. Ya, tentunya walaupun negara kafir berbeda, ada Nasrani, ada Buddha dan sebagainya, seorang harus mengetahui tentang kondisi yang akan didakwahinya dan subhat yang ada dalam kaum itu, kekafiran yang ada pada kaum itu. Sebab tentunya beda, kafir yang mengingkari adanya Allah, kafir yang mengatakan adanya Allah tetapi adanya sekutu, ya, seperti ya kafir satu tentunya, ya kafir-kafir, tetapi tentunya beda. Orang ateis beda dengan orang Nasoro, gitu. dalam cara mendakwahinya dan menyampaikan hujah kepada mereka. Yang ketiga tentunya adalah uslub dakwahnya, di mana orang yang akan berdakwah ke negeri kafir juga harus mengetahui uslub, toriko, cara mendakwahkannya. Bagaimana berdakwah kepada mereka? Uslubnya. Ya. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, apa yang harus pertama didakwahkannya dan sebagainya, maka harus mengetahui ya. Kemudian mesti memiliki kekuatan iman. Jadi memiliki kekuatan apa? Kekuatan iman. Ya, kekuatan iman di dalam dirinya. Sebab tentunya ya, jangan-jangan dia berdakwah setelah itu dia terganggu dengan kekuatan-kekuatan maksiat yang ada di tempat itu. Ya, maka harus melihat kepada dirinya. Dan yang ketiga juga ya tahakkuk. Ya, artinya tahakkuk di sini akan sampainya dakwah diperkirakan ya kuat ataupun tidaknya, memungkinkan ataupun tidaknya. Oleh sebab itu tidak mesti setiap tempat ya. Mungkin di sini tempatnya syiddah tidak mungkin masuk. Ya, di sini tempatnya memungkinkan kita masuk ya. Mana yang harus didahulukan ya, tentunya juga siasa syar'iahnya harus dimiliki, bahwa sebagai amirul mu'minin, umpamanya sebagai pemimpin kaum muslimin, dia meneliti tentang kondisi apakah negara ini punya kedekatan, punya kerjasama, ataupun mungkin apakah negara ini negara yang musuh ataupun sebagainya. Ya, maka dilihat ya dari segi akan bisanya dan selamatnya orang yang akan diberangkatkan ke sana. Nah, ini juga perkara yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, as-safaru ila daulatil kufri li ajli tijarah. Jadi orang berangkat ke sana untuk tijarah, tetapi bukan mukas. Tetapi bukan tempat tinggal di sana berdagang ya. Dibedakan, ini safar, namanya safar. Safar ya. Maka ini pun diperbolehkan dengan syarat yang tadi. Ia memiliki iman, memiliki ilmu ya. Kemudian ya, tentunya tidak semata-mata ya karena dunia semata, tetapi dia melihat ya adanya perdagangan yang bisa untuk dijalin ya. Maka ihwatu iman rahimakumullah diperbolehkan dengan syarat tadi, memiliki iman, memiliki ilmu ya, dan dia mengetahui tentang dirinya ya. Kemudian yang lainnya adalah ya, diam di negara kafir ataupun yang dinamakan safar sementara adalah karena utusan sebuah negara. Jadi negara Islam, katakanlah kalau sekarang dubes. Maka ini pun diperbolehkan dengan syarat-syarat yang tadi. Bahwasanya orang yang diberangkatkan beriman, memiliki ilmu, memiliki kekuatan iman, ya. Adapun pergi ke negara kafir ajli siyahah, demi untuk rekreasi, maka selamanya tidak boleh. Karena ini bukan lil aljihajah, bukan karena kebutuhan. Nah, maka ihwatu iman rahimakumullah. Nah, ini diantara makna dalam hadis yang mulia ini. Ya, dalam hadis yang mulia ini. Nah, sementara yang tadi tentang bahwa hijrah meninggalkan amal yang terlarang, hijrah dari maksiat, hijrah dari kekufuran, dari kesyirikan, ya tentunya seorang muslim ya dituntut bahwa ia harus meninggalkan perbuatan yang terlarang, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ya, bid'ah dan sebagainya. Ini adalah bagian dari hijrah yang dituntut. Demikian juga bahwa seorang muslim tidak boleh ya memberikan wala, loyalitas, ya kecintaan, dukungan kepada orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan penyimpangan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang sahih, la'anallahu man ahdatsa fi dinillah wa la'anallahu man awa muhtisan. Allah taala telah melaknat orang-orang yang membuat perkara yang baru dalam agama. Artinya membuat pertama kali dia ya pembuatnya. Dan Allah taala melaknat kepada orang-orang yang memberikan perlindungan ya, yang melindungi, yang memberikan suaka politik dan sejenisnya kepada pelaku bid'ah, kepada pelaku penyimpangan, tidak boleh. Maka di sini harus barok, artinya berlepas diri. Jadi berlepas diri dari pelaku kekufuran, kesyirikan, maksiat, bid'ah. Artinya tidak boleh kita

Farubba muballagin au amin sami'in. Berapa banyak orang yang disampaikan hadis ternyata lebih faqih, lebih paham daripada yang menyampaikannya. Di sini Rasulullah alaihi wasallam akal Islam mendoakan orang yang mempelajari hadis supaya wajahnya diberikan oleh Allah cahaya. Subhanallah ya. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seorang yang mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya dan memahaminya. Dan ini merupakan anjuran agar kita ini bukan cuma ia membacanya saja, tapi juga kita apa? Menghafalkan dan memahami maksud daripada hadis-hadis Rasulullah ya alaihi wasallam. Makanya Sufyan bin Uyainah berkata, "Laisa min ahli al-hadisi ahadun illa wa fi wajhihi nudratun li hadzal hadis." Tidak ada seorang ahli hadis pun kecuali wajahnya itu ada cahaya, terlihat bercahaya berdasarkan hadis ini. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirin wadz-dzakirat. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM. Dan pagi ini bagi Anda yang mungkin baru bergabung, kita lanjutkan kembali pembahasan ilmiah dari syarah hadis Umdatul Ahkam, hadis yang pertama innamal a'malu binniat. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di 8236543, dan kami berharap pertanyaan yang Anda melayangkan sesuai dengan tema pembahasan pada pagi hari ini. Kita angkat penelpon yang pertama, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa, di mana Bu? Dengan Umi Aksan di Bekasi. Ya, silakan Bu. Begini Pak Ustadz, kan kalau orang meninggal dalam pernah berbuat syirik lalu dia belum bertobat kan tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang yang pernah berbuat riya dan riya itu bagian dari syirik itu lalu dia meninggal belum bertobat, apakah dia akan kekal di neraka Ustaz? Iya, itu sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita telah ketahui bahwa asyirku nau'an, syirkul akbar wa syirkul asghar. Jadi syirik terbagi kepada dua ya. Syirik besar dan syirik kecil. Jadi kita telah ketahui ya. Adapun syirik besar telah dibedakan oleh para ulama ya dari beberapa sisi ya dengan syirkul asghar. Yang pertama bahwa syirkul asghar bedanya dengan syirkul akbar bahwa syirkul asghar pelakunya mukhalladuna finnar, yaitu dia tidak apa akan masuk surga, artinya ia kekal di neraka. Sedangkan pelaku syirik kecil tidak akan kekal di neraka. Jadi dia tidak kekal di neraka. Sebab syirkul akbar itu mengeluarkan orang itu dari Islam, sedangkan syirkul asghar tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Nah, kita ketahui bahwasanya riya adalah merupakan syirkul asghar. Jadi riya adalah syirkul asghar. Jadi riya syirkul asghar. Maka dengan itu pelaku riya tidak akan kekal di neraka. Kecuali yang dimaksud dengan riya yang saya tadi katakan, yaitu riya'ul mahad, di mana orang melakukan keislaman semata-mata riya. Maka tentunya itu kekal di neraka, dan mereka adalah orang-orang munafik, hum fi darkil asfali minan nar. Mereka berada di bawah jurang api neraka. Baik, selanjutnya kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Baik, terputus. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 8236543. Pembahasan hadis yang pertama dari kitab hadis Umdatul Ahkam, hadis penjelasan secara hadis niat. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Eko di Rawalumbu. Ah, ya, silakan Bapak. Wahibukallah barakallahu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalau tidak salah pernah mengetahui tentang ada istilah al-bara'ah juz'i dan apa namanya al-wala'ah juz'i dan juga kulian gitu Ustaz. Ini berlaku kepada muslim yang seperti apa gitu, Ustaz. Dan yang kedua mungkin sedikit, di dalam syarat menjadi imam itu salah satu diantaranya adalah mereka yang lebih dahulu hijrahnya. Nah, ini yang dimaksud di sini hijrah dalam tipe yang mana, jenis yang mana, Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan yang keduanya, yang jelas yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah hijrah makani, ya, yang disebutkan di dalam hadis, ya. Yang disebutkan di dalam hadis adalah hijrah makani. Sebab runtutannya dalam hadis itu ya tentang Islam, hijrah, ya, itu kan jelas, ya. Yang dimaksud adalah hijrah makani, tidak yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan al-wala terbagi kepada dua, ya. Al-wala ul-kulli wal-wala ujuz'i, sebagaimana barok juga ada dua. Wala yang kulli, jadi wala seorang muslim kan, walanya seorang muslim itu hanya kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, ya. Adapun wala kepada Allah dan wala kepada Rasul, maka ini adalah harus, ya, artinya total, ya. Adapun wala kepada sesama muslim, maka ini terbagi kepada dua. Ada wala kulli kepada siapa? Ahlu ta'ah wa ahlu tawahid wa ahlul iman wa ahli taqwa. Wa man yukammilu imanahu wa taqwahu, yaitu kepada orang-orang yang beriman, yang menyempurnakan keimanannya, ketakwaannya, tauhidnya, ya. Maka kita menyempurnakan wala kepadanya. Adapun yang dimaksud dengan wala juz'i, kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan bid'ah, yang mana kemaksiatan itu tidak memindahkan ia kepada kekufuran, yang mana bid'ah tersebut tidak memindahkan ia kepada kekafiran, maka ia mendapatkan dua sisi. Sisi mendapatkan wala li'annahu minal muslimin wal mu'minin, karena ia adalah orang mukmin, orang muslim, dan dia mendapatkan barok, artinya dilepas, mendapatkan barok, ya, dari segi kemaksiatan dia, ya, dari segi bid'ah yang dia lakukan, ya. Sebagaimana, ya, kita membahas, ya, para ulama, umpamanya pelaku bid'ah, ya, boleh, ya, ada muradi salamihim wa ada mutakallam wa ada mutakallumi ma'ahum ila akhirihi. Di mana kita satu ketika diperbolehkan untuk tidak menjawab salamnya pelaku bid'ah. Tidak mengajak bicara. Apabila ia mengajak bicara, kita tidak menjawabnya. Dan ini dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tiga sahabat yang ia melakukan sebuah kesalahan, ya. Yaitu diantaranya adalah Ka'ab ibn Malik selama 50 hari tidak ditanya, tidak disalami, tidak dijawab salamnya, bahkan oleh istrinya. Ini diperbolehkan. Itu yang dinamakan barok juz'i, ya. Dan di situ juga ada wala juz'i, ya. Jadi sebagian. Nah, itu kita lakukan, ya. Dan tentunya barok kepada orang yang melakukan maksiat, ya, seperti tadi tidak disalami, tidak dijawab salamnya, itu juga tetap dengan kaidah, ya. Dalam arti apabila apa yang kita lakukan baro itu diprediksi akan membuat baik orang itu. Jadi artinya kalau orang itu dihajar tadi, dihijrahi oleh kita, ditinggalkan, tidak disalami, tidak dijawab salamnya, atau dihardik, itu akan menyebabkan dia insaf dari kesalahannya, maka kita lakukan. Tetapi apabila orang melakukan kesalahan, kita melihatnya apabila kita hardik, akan semakin bertambah kemaksiatannya, maka dikala itu juga tidak boleh kita melakukan apa hajar, ya, dikala waktu itu. Sebab tentunya yang berkaitan dengan hajar ini berkaitan dengan masalih wal mafasid, ya, berkaitan dengan maslahat dan mafsadat yang akan didapatkan setelahnya. Nah, itu barangkali jawabannya. Untuk selanjutnya kita angkat kembali dari telepon sebelum kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Ya, agak keras suaranya, dengan siapa, ya, di mana, Pak? Iya, silakan. Saya mau tanya, Ustaz, gimana itu caranya kita menghindarkan diri dari sifat riya, gimana, Ustaz? Ya, gitu aja. Ya, menghindari dari sifat riya ya. Ya, barangkali nasihatnya beberapa sisi. Sisi yang pertama, mengetahui akan kebesaran apa yang ada di dalam di sisi Allah Ta'ala. Jadi mengetahui akan kebesaran Allah Ta'ala dan apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dari ganjaran, dari nikmat dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami bahwa manusia tidak memiliki manfaat dan mudarat. Manusia tidak memiliki sesuatu. Sebab jika seandainya Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang mampu menolak apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Dua perkara yang sangat agung. Apabila orang mengetahuinya, maka ia akan mengetahui tentang apa hakikat wajibnya ikhlas. Yang ketiga, dia mengetahui tentang pahala-pahala ikhlas, fadhail ikhlas, fadilah ikhlas, keutamaan ikhlas. Kemudian yang keempat, ia juga memahami bahaya riya, hadis-hadis tentang riya. Dia mempelajari tentang bahaya-bahaya riya, tentang ancaman-ancaman bagi orang yang riya. Nah, jika ia mengetahui tentang empat poin utama, insya Allah seorang mukmin akan melakukan ibadahnya dengan ikhlas. Baik, saat kita angkat beberapa pertanyaan sebelum kita angkat kembali telepon dari pesan singkat dari Wahid di Pulau Jahe, Sat. Apakah adat kebiasaan bisa bernilai ibadah dengan adanya niat, padahal adat istiadat tidak termasuk amalan ibadah, Ustaz? Ada istiadatnya. Contohnya apa? Tidak disebutkan, Ustaz. Iya. Maksudnya dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah atau takarub bagaimana? Iya, seperti apa umpamanya ada istiadat mandi atau apa mungkin? Iya. Ya, ini perlu apa dijelaskan dulu ya. Yang pertama ya, yang wajib kita ketahui pertama, sebuah ada boleh dilakukan enggak oleh seorang muslim. Ya, itu juga harus bertanya dulu. Pertama, apabila ada itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada nas pelarangannya, maka seorang muslim ya tentunya melakukan ada yang ada dalam kaumnya. Ya, jadi adat istiadat yang ada dalam kaumnya. Ya, seperti ada tata krama dan sebagainya ya. Kemudian orang melakukan adat istiadat ya itu asalnya mubah gitu. Asalnya mubah, tetapi perlu dijelaskan juga, maksudnya pertanyaannya kemana gitu, seperti adat apa yang dimaksud nanti akan jadi sebuah takarub dengan niat ya. Baik. Ya, kembali dari pesan singkat, saat ada pertanyaan dari Bapak Fauzi di Bandar Gebang. Ustaz, bagaimana menyikapi pujian orang atas amal-amal kita? Apakah kita ucapkan Alhamdulillah, kemudian menjelaskan bahwa segala puji itu hanya milik Allah, atau bagaimana, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, itu diantara kaifiahnya. Dan orang tidak boleh takjub dengan pujian orang. Ya. Baik. Dan itu pujian seperti itu tidak mengurangi orang seseorang, Ustaz, amalan seseorang. Apabila kita terima pujian dari orang lain bagaimana? Itu apa berpengaruh juga kepada amalnya? Ya, sebenarnya itu adalah merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa Taala atasnya. Fadilah Allah Taala terhadap atasnya, tapi dia tidak boleh takjub dengan pujian itu. Baik. Ya, kembali dari pesan singkat ya. Kita angkat kembali sesuai dengan materi. Kami mohon maaf bagi para pendengar yang bertanya, kami harapkan sesuai dengan materi pembahasan yang kita kaji pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Iya. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya bagi orang yang meminta sumbangan untuk masjid dan kemudian orang yang meminta sumbangan tersebut dikasih upah atau gaji dari hasil minta uang tersebut di untuk pembangunan tersebut, bagaimana? Kalau ia ada amalnya dan itu disuruh oleh apa? Disuruh oleh pengurus tertentu dan ia berjalan mencari kesana kemari, umpamanya berjalan, lalu ia diberikan upah dari perjalanan dia, maka insya Allah tidak apa-apa, seperti sa'i di dalam apa zakatnya. Zakat. Adapun hukum meminta-minta untuk pembangunan masjid di jalan-jalan yang kita saksikan kebanyakannya bagaimana, secara hukum syariat? Ya, yang pertama, asal meminta-minta itu tercela, asal orang meminta-minta tercela. Tapi kembali dari telepon kita angkat ya. Bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Abu Nisa di Ciledug. Ciledug ya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ini, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada dasarnya kan niat itu kan dari hati ya. Iya. Kita tujuan kita untuk niat itu umpamanya kita mau menghafal nih agar bisa cepat apa bisa itu tujuan niat awalnya riya gitu. Jadi biar orang tahu gitu. Tapi pada akhirnya kita setelah hafal itu ikhlas gitu. Itu bagaimana itu Pak Ustaz? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana maksudnya ketika kita mengamalkan hafal kemudian karena riya ya? Tujuan pertamanya. Tujuan pertamanya kemudian setelahnya baru kembali ikhlas gitu. Di awal-awal menghafalnya. Ya, kalau dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia apa insaf dari apa yang telah dilakukannya ya, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan dia akan mendapatkan pahala ya. Kalau dia bertobat ya dan merubah niatnya. Seperti tadi kalau ditanyakan, kalau memang seperti itu Allah Ta'ala. Baik. Kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Ummu Fatih. Iya, silakan. Mau nanya Ustaz ya. Ini Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa sabda Rasulullah itu lebih kuat untuk dijadikan hujah dibandingkan dengan perbuatannya gitu. Karena perbuatan Nabi itu bisa saja untuk dirinya sendiri. Sedangkan kan kita harus tiba itu ya Ustaz ya, terhadap Rasulullah itu, baik itu ucapan dan perbuatan. Itu gimana ya Ustaz ya? Baik, itu saja Ibu. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ya, itu kaidah tidak selamanya. Jadi artinya sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara kekuatan apa? Kekuatan perbuatan dengan kekuatan apa? Amal ya. Tetapi di dalam kaidah usul fikih ya, di mana para ulama mengatakan al-qaulu muqaddamun 'alal fi'li. Jadi artinya apa? Ucapan didahulukan daripada perbuatan umpamanya. Tetapi itu tidak selamanya. Jadi kaidah bukan kaidah mutoridah ya. Kaidah mutoridah itu bukan dalam arti kaidah yang selamanya harus seperti itu. Tetapi juga tidak ada satu kaidah yang benar, apa kaidah yang mengatakan bahwa apa kekuatan ucapan perintah lebih kuat daripada apa perbuatan. Sebab begini, nanti kadang-kadang perbuatan itu adalah buah dari ucapan. Jadi dan itu hukumnya sama. Ya seperti umpamanya sholat ya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm dan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Umpamanya sekarang sholat ya dan gerakan-gerakan sholat itu kan perintah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dan dalam kaidahnya umum ya, setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Itu kaidah umumnya, kaidah umumnya. Jadi ini dalam apa? Dalam hal dari segi ucapan perbuatan, ya kadar kekuatannya sama. Tetapi ya di dalam menggunakan yang ketika ta'arud ya, artinya ada apa, ada pertentangan antara ucapan dengan perbuatannya, maka mana yang harus didahulukan. Nah mungkin saja bahwasanya perbuatannya sebagai takhsis ataupun sebagai takhfif. Jadi ada takhsis, ada takhfif. Kata-kata takhfif sekarang umpamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tashrubu qa'iman, janganlah kamu makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, maaf. Tetapi dalam hadis didapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri ketika di Zamzam ya. Maka di sini ya tidak menggunakan bahwa qaul lebih didahulukan daripada perbuatannya, tetapi di sini thariqahnya al-jam'u baina haditsaini, yaitu menjama di antara dua hadis. Dan cara menjamaknya di sini para ulama juga berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hukum minum sambil berdiri makruh dan diperbolehkan. Ya, berdiri gitu kadang-kadang. Dan kadang-kadang para ulama mengatakan bahwasanya di sini dilihat dari segi ahwal. Artinya kondisi-kondisinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan minum sambil berdiri, maka ini inda darurah, ketika madharat, ya, Nabi tidak ada tempat duduk dan tidak bisa duduk. Maka di sini para ulama mengatakan asal dalam minum berduduk sambil duduk, dan boleh berdiri apabila ada darurah. Jadi kaidah yang tadi tidak kaidah mutoridah, ya. Dan tentunya seorang yang faqih tidak begitu mengambil satu kesimpulan dalam masalah-masalah fikih, ya. Umumnya setiap ada pertentangan ucapan dan perbuatan, lalu ia mendahulukan ucapan, dan tidak seperti itu, ya. Jadi kaidahnya tidak benar kalau main kaidah-kaidah itu secara mutlak itu tanpa ditafsir perinciannya, bagaimana tatbiknya para ulama terhadap kaidah tersebutnya. Iya, baik. Kita angkat kembali dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Ummu Ismail, siapa di mana? Ummu Ismail di Condet. Iya, silakan. Mau nanya, boleh enggak sih kita memuji orang atau anak kita, kalau boleh? Yang bagaimana secara tarbiyahnya, kalau tidak mengapa? Lalu sikap apa yang semestinya apabila kita dipuji orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memuji dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala memuji terhadap Muhajir dan Ansor, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Dan pujian ini datang dari Al-Quran, datang dari sunnah, ya. Tetapi tentunya di dalam memuji, ketika seseorang itu menyebutkan pujian dan tahu orang itu akan ta'ajub dengan pujian kita, maka bagi seorang muslim juga tidak boleh menjerumuskan orang lain kepada kepada kemaksiatan, ataupun terjerumus kepada riya, ya, kepada riya. Dan ini tentunya kaidah secara umum, ya, kaidah secara umum, ya. Dan tentunya pujian juga disebutkan oleh para ulama, ya. Pujian itu dalam masalah di dalam masalah menghabarkan tentang orang, ya, menghabarkan tentang orang. Kita menyebutkan tentang ulama pulan, menyebutkan tentang pulan, menghabarkan tentang kondisinya pulan, indahul ilm pulan, indahu begini begini begini, itu diperbolehkan. Dan itu juga disebutkan dalam kutubu rijal, dalam hadis rijal seperti itu, ya, tentang masalah memuji dan menyebutkan tentang kehebatan seseorang. Nah, tetapi apabila kita memuji di hadapannya, memuji orang di hadapannya, ya, maka jika seandainya akan menyebabkan orang itu ta'ajub dengan dirinya, dan kita mengetahui tentang sifat orang itu, ya, selayaknya kita tidak boleh, ya. Ya, kita tidak boleh. Dan apabila orang dipuji oleh orang, maka dia, ya, cepat-cepat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikala itulah dia tidak boleh ta'ajub dengan pujian itu. Jadi dia tidak boleh sombong dengan pujian itu dan merasa gembira dengan pujian itu, sehingga dia terlalaikan hatinya untuk menjadi riya, ya. Baik, kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Abu Rijal di Jakarta, Pak. Baik, silakan, Abu Rijal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, Ustaz. Anak kan bekerja sebagai satpam, Pak, ya. Iya. Yeah. Dan niat saya kerja itu adalah ibadah karena Allah Ta'ala memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Tapi yang saya menjadi pertanyaan dalam hati saya, seandainya ini terjadi, misalnya seorang satpam kan menjaga aset suatu perusahaan, Pak. Nah, di sini adalah perusahaan milik orang kafir, aset-asetnya. Seandainya ini terjadi, misalnya perampokan, dan kita terbunuh di situ, apakah ini menjadi suatu kematian yang diridhai oleh Allah, ataukah kematiannya itu malah membuat murka Allah, itu, Ustaz? Itu, Ustaz, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ia bertugas sebagai menjaga amanah yang dipertanggungkan kepada dirinya, maka tentunya tidak akan membuat murka Allah Ta'ala. Dan apabila ia melakukannya itu adalah karena ia menunaikan amanah yang dipikulkan kepadanya, maka insya Allah dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dengan syarat juga, ya, apa yang dijaganya bukan sesuatu yang diharamkan secara zatnya. Jadi kalau Anda menjaga sesuatu yang diharamkan secara zatnya, maka tentunya Anda juga harus mencari amal ataupun pekerjaan yang lain. Katakanlah kalau Anda jadi suruh untuk menjaga khamr gitu ya. Maka itu tidak boleh. Selama ini secara dunia diperbolehkan, dan seseorang itu melakukannya karena untuk menjaga amanah yang telah dipikulkan kepadanya, ya, maka dia wajib ya untuk menunaikan amanah itu. Dan apabila dia mati karena menjaga amanah yang telah ditunaikan kepadanya, maka ia berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, set. Kita angkat kembali dari telepon sebelum kita baca dari pesan singkat. Assalamualaikum. Taib, terputus bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Pembahasan hadis niat dari hadis yang pertama kitab Umdatul Ahkam. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dari Nani, Ibu Nani di Jakarta Utara. Ya, silakan Ibu. Ya, mau nanya ini Pak Ustadz ya. Ya. Anak saya kan memang tadi kan Pak Ustadz menyinggung itu kalau anak-anak sekolah luar negeri itu ya. Tapi memang untuk belajar gitu Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan itu gimana ya sekolahnya itu kan kayaknya sulit sekali untuk duhur sama asarnya gitu Pak Ustadz. Atau itu bisa dikonsert sampai berapa lamanya gitu Pak Ustadz? Baik, itu saja Ibu. Ya, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dia diam di negara kafir karena belajar ya. Iya. Tadi pertama, ya Ibu yang bertanya harus mengetahui dulu apa yang dipelajarinya ya. Apakah itu hajah untuk kaum muslimin ataupun hajat untuk pribadi. Nah, maka itu harus dilihat ya. Kalau kebutuhannya hanya untuk pribadi ya, dan itu masih ada di negara Islam, maka itu sebenarnya tidak boleh ya membiarkan anak kita berada di negara kafirnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi saya telah jelaskan bahwa yang belajar di negara kafir, selain syarat yang pertama, dia harus memiliki iman ya, memiliki ketakwaan, memiliki ilmu untuk menolak syubhat dan untuk menolak syahwat. Kemudian yang berkaitan dengan hukum sholatnya dia di sana, apakah ia mengqasar sholat ataupun ia tidak boleh mengqasar sholat. Allah alam, kalau ia telah iqomah di sana dan dia telah menjadikan dirinya mukim di sana, dan ini bukan safar ya, tetapi dia iqomah fidaril kufri, jadi berdiam di negara kafir karena untuk ilmu seperti tadi, maka baginya tidak mengqasar sholat ya, dan tidak menjamak sholat kecuali ya apabila ia pergi dari satu daerah ke daerah yang lain di negara tersebutnya. Jadi berpindah dari daerah satu kepada daerah yang lain, dan dari daerah itu yang dia iqomah bertempat tinggal di situ telah dihitung safar, maka ia boleh untuk melakukan qasar dan tidak boleh melakukan jamak sholat kecuali apabila ada alasannya untuk menjamak sholat seperti sakitnya atau yang lainnya. Allah alam. Baik. Terus saja kan kita angkat dari pesan singkat yang sudah cukup banyak sudah masuk Ustaz ya, kita angkat kembali dari Asep. Ustaz, apakah ciri-ciri negara kafir tadarul kufar? Apakah ditentukan oleh simbol-simbol Islam atau telah ditegakkannya hukum Islam secara kenegaraan? Allah alam. Jadi pendapat yang rajih sebagaimana ditetapkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan daulatul Islam adalah sebuah daulah yang mukbom, syiarnya adalah syiar Islam, yang tegak pada negara itu adalah syiar Islam, seperti adzan, seperti Jumat, seperti Id, salat berjamaah dilakukan di tempat itu tanpa dengan izin, tetapi yang menguasainya. Sementara syiar-syiar orang kafir tegak ataupun ada di tempat itu hanya diperbolehkan dengan izin. Jadi hanya diperbolehkan dengan izin. Jadi inilah pendapat yang rajih, wallahu alam. dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan menyerang sebuah daerah, maka ia menunggu sampai datangnya waktu subuh dan untuk mendengarkan suara apa? Suara azan. Dan apabila terdengar suara azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengurungkan penyerangannya. Ya, karena dianggap bahwasanya itu adalah merupakan daulah ataupun tempat yang tidak boleh dijadikan di sana adalah peperangan. Allah taala alam. Baik. Kemudian dari pesan singkat dari Ibu Ayu di Kebayoran Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh kita boleh tidak kita berkunjung ke rumah teman akan tetapi teman kita itu berbuat syirkul akbar, syirik besar, dengan harapan kita mendakwahi dia? Jazakallahu khair. Tidak diragukan lagi, hatta kalau kita berkunjung ke orang dan rumah orang kafir, di mana kita punya tujuan untuk menyampaikan hujjah, menyampaikan dakwah kepadanya, tentunya dalam kondisi-kondisi sekarang dengan cara yang baik, dengan rifqi wal lin, dengan cara yang baik, tidak diragukan lagi, diperbolehkan kita datang ke sana, ya, untuk menyampaikan hujjah, untuk menyampaikan ilmu, sebagaimana ya dilakukan oleh para sahabat, para tabiin dan seterusnya. Ya. Kembali dari pesan singkat dari Abu Zahra di Purwakarta. Saat bagaimana saat kita sedekah, niat kita ikhlas, akan tapi setelahnya timbul perasaan riya, apakah amal sedekah kita rusak? Saat? Ada dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi di sinilah orang yang harus memperhatikan, tadi saya jelaskan bahwa muhasabah kepada hati qoblal amal fi asnil amal wa ba'dal amal. Jadi kita harus muhasabah sebelumnya, kemudian apa? Di tengah-tengah, kemudian apa? Kemudian setelahnya. Dan ini harus diperhatikan oleh seorang mukmin sehingga tidak mempengaruhi kepada amal solehnya. Iya. Saya kembali dari pesan singkat dari Pondok Gede Ustaz. Apakah menghafal hadis agar wajahnya berceria sebagaimana yang termaktub tadi, Ustaz? Apakah itu termasuk riya, Ustaz? Ya, tidak termasuk riya kalau orang apa? Menghafal ataupun melakukan ibadah karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala dan mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yaitu tidak termasuk riya, bahkan itu yang wajib kita meniatkannya. Ya. Sebagaimana Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban." Itu hadisnya jelas ya. Kalau kita mengharapkan umpamanya mendapatkan pahala bahwa kita akan menjadi wajahnya berceria, artinya jatuh bahjatin ketika di alam mahsyar dengan wudu kita, dengan sholat kita dan sebagainya, itu tidak termasuk kepada riya. Iya. Saya kembali pesan singkat yang cukup banyak yang senada, Ustaz. Bagaimanakah hakikat perkataan dari orang-orang yang mengikuti aliran dari sufi bahwa orang yang mengharapkan dalam ibadahnya amalannya itu mengharapkan surga dan menjauhkan dari api neraka, pada hakikatnya dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah? Ya, ini telah kita jelaskannya bahwa ini adalah merupakan perbuatan dan merupakan satu keyakinan orang-orang zindik. Insyaallah. Kenapa? Karena para ulama telah mengatakan, wa man abadallaha ta'ala bil mahabbati faqat fahuwa zindik. Jadi barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata cinta, maka ini adalah orang zindik, ya. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata khawb, maka ini adalah khawariji, orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata roja, pengharapan, maka ini adalah orang haruri, orang-orang murji, apa? Maka ini adalah murji. Sedangkan yang pertama adalah haruri, adalah khawarij. Sedangkan ini adalah murji, orang murjiah. Fa ahlu tawahid, maka ahlu tawahid ibadahnya dibangun di atas tiga sendi, al-mahabatu, wal-khawfu, wal-roja. Jadi ibadahnya ahlu sunnah, ibadahnya ahlu tawahid, ibadahnya ahlu iman yang benar adalah dibangun di atas tiga sendi, rasa cinta, pengharapan, dan rasa takut. Dan ini yang dijelaskan dalam Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Baik. Kembali dari pesan singkat mendengar kita di Cilangsi, Ustaz, begitu banyak program-program di televisi yang menyajikan metode penyucian hati atau tazkiyatun nufus dengan metode tasawuf. Pertanyaannya, Ustaz, apakah metode tasawuf ini, tazkiyatun nufus yang diajarkan adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, Ustaz? Jazakallahu khair. Pertama, kalau saya menghukumi satu persatu, ya, yang pertama saya tidak mengetahui secara khusus ya apa yang dilakukan di televisi, ya, jenis-jenisnya gitu ya. Poin-poinnya, sehingga saya tidak bisa untuk menghukumi secara apa? Secara tafsil dan terperinci. Iya. Tetapi saya akan menjelaskan tentang kaidah tazkiyatun nufus ya. Jadi kaidah di dalam Islam tentang tazkiyatun nufus ya. Dan untuk apa? Sekedar untuk membaca ya kitab-kitab yang bagus tentang tazkiyatun nufus. Pertama adalah karyanya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, seperti umpamanya Madarijus Salikin. Kemudian kitab di antaranya adalah Ighosatul Afhan. Kemudian khusus ya tazkiyatun nufus Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah. Dan yang termudah sekarang kitab yang dikarang oleh Syekh Salim Ibnu Id Al-Hilali yang merupakan muridnya Syekh Mukbir Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab yaitu Manhajul Anbiya fi Tazkiyatun Nufus ya. Maka tazkiyatun nufus jadi tidak ada satu ajaran khusus ya untuk tazkiyatun nufus. Akan tetapi tazkiyatun nufus dialah Islam. Jadi dialah apa? Islam itu sendiri. Islam itu sendiri ya. Subhanallah. Ya. Dialah Islam itu sendiri ya. Oleh sebab itu ya tidak mampu orang akan mentazkiyatun nufus illa bi ma'rifati haqiqatil Islam. Jadi orang tidak akan bisa tazkiyatun nufus kecuali ia memahami tentang hakikat Islam itu sendiri. Ya. Sebab awamir wa nawahi, jadi perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam syariat ini intinya adalah tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus semuanya. Perintah tauhid, larangan syirik adalah tazkiyatun nufus dan ini adalah awal dari tazkiyatun nufus. Ya. Oleh sebab itu kalau orang berbicara tentang tubuh, berbicara tentang jiwa, tetapi tidak berbicara tauhid, ini satu kebohongan ya. Jadi silakan saja bikin satu kaidah ya. Jadi ibu yang bertanya tadi dalam ini pertanyaan atau para penanya ya. Kalau orang berbicara tentang tazkiyatun nufus tetapi tidak berbicara tentang tauhid ya, tidak berbicara tentang masalah syirik, maka ini satu kedustaan ya. Satu kedustaan. Dan itu tidak akan mungkin akan terjadi tazkiyatun nufus ya. Kemudian apabila orang berbicara tentang tazkiyatun nufus di mana orang itu apabila telah sampai kepada derajat ma'rifat tidak lagi melaksanakan perintah Allah, tidak lagi wajib melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah menempuh tazkiyatun nufus, maka ini juga zindik ya, ini satu kekupuran dan zindik ya. Sebab intinya adalah tazkiyatun nufus adalah takwa itu, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan larangan apa? Melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat tazkiyatun nufus. Jadi hakikat tazkiyatun nufus ya. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, bagaimana orang bisa tazkiyatun nufus? Ya, orang biasa bisa untuk tazkiyatun nufus apabila ia memahami dua hal. Yang pertama yaitu mengetahui tentang syariat, ma'rifatu syariatillah min awamiri lahi ta'ala wa nawahi, yaitu ia mengetahui tentang syariat Allah Ta'ala dari perintah dan larangannya. Sebab orang akan sampai kepada derajat bersih jiwanya apabila ia itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala, apabila ia menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dan ini adalah hakikat takwa. Jadi hakikat takwa. Nah, yang kedua adalah ma'rifat sirah al-awwalin minal anbiya war-rusul was-solihin was-syuhada ila akhirih. Yang kedua, ia memahami perjalanan orang-orang yang telah terdahulu ya, dari para nabi, para rasul ya, para syuhada, para solihin, para siddiqin, yang mereka itu telah tazkiyatun nufus ya. Jadi ini harus seperti ini. Oleh sebab itu kalau ada istilah orang berbicara tentang tazkiyatun nufus tapi tidak disebutkan ayat Quran, tidak disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tazkiyatun nufus intinya adalah dzikrul halali wal haram, yaitu penyebutan haram dan haram. Ya, itu adalah tazkiyatun nufus. Adapun umpamanya thariqah tazkiyatun nufus bahwa seseorang itu pergi dulu ke gunung ataupun ia pergi ke gua ataupun ia memisahkan diri tidak bercampur dengan orang ataupun mengikuti thariqah tertentu, ya tidak ada. Dan itu adalah tentunya apa? Bid'ah. Tentunya itu adalah bid'ah dan itu bukan sunnah. Baik. Satu lagi dari pesan singkat kita angkat dari Pak Aib set. Di Cikarang, bila niat memakai gigi palsu untuk membantu mengunyah makanan, apa hukumnya Ustaz? Dan bila diniatkan untuk memperbaiki penampilan saja juga bagaimana Ustaz? Ya, apa memakai gigi palsu diperbolehkan ya, dengan syarat bagi laki-laki bukan emas. Selama perak ataupun yang lainnya diperbolehkan ya. Ya, pertama ya, untuk kalau tujuannya tadi untuk apa? Untuk agar kita nikmat makan, dan dengan nikmat makan itu akan menjadi tubuh kita kuat dan ibadah kita kuat, maka ya secara asas diperbolehkan kita memakai gigi palsu ya. Memakai gigi palsu diperbolehkan ya. Tidak ada larangannya gitu ya. Iya, baik. Kecuali kalau emas bagi laki-laki. Kita angkat kembali dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Ini dari Atunisa di Cirebon, Bali. Ah iya, ya. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini di daerah saya itu masih banyak sekali amalan-amalan bid'ah. Iya. Itu mereka sering meniatkan suatu amalan buat orang yang sudah meninggal, walaupun dulu tidak pernah ada wasiat. Itu bagaimana hukumnya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Meniatkan amal bagi orang yang mati. Yes. Jadi meniatkan amal, sebuah amal dari sebuah amal untuk yang mati ya, dengan tidak mewasiatkan untuk mengamalkan amalan itu ya. Pertama, bahwa para ulama di dalam masalah ini ya pendapat yang rajih tafsil ya. Yang pertama, ada amal yang tidak akan sampai apabila dilakukan oleh orang yang mati kepada apabila diamalkan oleh orang yang hidup kepada yang mati, seperti sholat ya. Kalau kita sholat untuk yang mati umpamanya, maka itu tidak akan sampai, sebab masuk kepada ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a ya. Tetapi di sana ada amal-amal yang nasnya itu akan sampai apabila dilakukan oleh yang hidup, apabila dilakukan oleh anak-anaknya, kerabatnya ya. Contohnya adalah as-sodakoh. Apabila anaknya berniat untuk sodakoh dan diniatkan sodakohnya untuk orang tuanya, maka itu akan sampai ya. Yang kedua adalah menghajikan. Walaupun ibunya tidak mewasiatkan, pendapat yang rajih bahwa apabila seseorang menghajikan buat ibunya setelah ia menunaikan haji sendiri, lalu ia menghajikan untuk orang tuanya, maka itu akan sampai kepada orang tuanya ya. Yang ketiga diantaranya adalah apabila seseorang itu meniatkan dengan saum, apabila orang tuanya mati dan memiliki utang saum, umpamanya katakanlah seseorang saum ya, kemudian datang waktu saum lalu ia sakit, kemudian dia sembuh tetapi belum sempat untuk saum qada ya, mengqadanya, umpamanya dia di Syawalnya hidup, kemudian di bulan Julhijahnya hidup, Julqodahnya hidup, tetapi ia belum mengkodoknya, kemudian ia mati dan belum mengkodoknya, maka boleh bagi kerabatnya untuk mengkodoknya dan meniatkan untuk orang tuanya. Dan itu berdasarkan hadis umum ya, man mata wa alihi siyamun soma'an huwalihu, barang siapa yang mati dan ia memiliki utang saum, maka disaumkan oleh ahli warisnya. Ini adalah yang akan sampai kepada yang mati. Kemudian doa ya, doa anak yang soleh kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang tuanya akan sampai. Dan tentunya setiap amal yang dilakukan oleh anaknya, walaupun ia tidak meniatkan kepada orang tuanya, tetapi amal kebaikan yang dilakukan oleh anaknya adalah dengan sebab wasilah orang tuanya mendidiknya, maka itu akan mengalir kebaikan kepada orang tuanya. Ya. Adapun bacaan Al-Quran kepada yang mati, di bacaan Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran dengan meniatkan pahalanya agar sampai kepada orang tua, kepada yang mati, maka pendapat yang rajih tidak akan sampai. Jadi tidak akan sampai. Dan ini adalah merupakan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Tidak akan sampai. Dan yang menunjukkan itu tidak sunnah, Nabi SAW tidak melakukannya ketika matinya Hamzah. Dan Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukannya ketika matinya Rasulullah SAW. Dan Umar tidak melakukannya ketika wafatnya Abu Bakar dan seterusnya. Sehingga Imam Syafi'i menyebutkan sebuah ucapan, "Lau kana khairan la sabakuna ilaih." Kalaulah itu kebaikan, maka tentunya tidak akan ditinggalkan oleh mereka, ataupun mereka akan mendahului kita untuk melakukan perbuatan tersebutnya. Jadi perbuatan tersebut, nah ini yang berkaitan dengan amal yang diniatkan untuk orang tua ya. Jadi wallahu alam jawabannya seperti tadi. Baik. Demikian jawabannya, kita angkat kembali penelpon selanjutnya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Imran, Pak. Di mana Pak Imran? Di Matraman. Ya, silakan, Pak. Yang pertama, Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Saya ingin sekedar memberikan rekomendasi karena banyaknya apa pendengar yang ingin bertanya, mohon setiap jawaban diberikan pada inti-inti pertanyaan Ustaz supaya tidak menghambat yang lain gitu. Iya. Supaya lebih semua kedapatan gitu Ustaz. Iya. Yang kedua pertanyaan saya, bagaimana caranya menghadapi umaroh yang menyimpang dari syariat agama? Kita kan menuruti MUI sebagai fokus daripada ulama Ustaz ya. Iya. MUI kita kan sebagai fokus daripada ulama yang harus kita hormati. Kalau dakwah-dakwah dari MUI atau ulama yang tertinggi di Indonesia ini sudah tidak dihargai oleh umaroh, umat Islam jadi harus berbuat bagaimana Ustaz? Karena ada dakwah itu kan sebaiknya dengan tangan. Jika tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan tidak bisa dengan hati. Nah, sekarang dengan tangan umat Islam tidak ada kekuatan. Dengan lisan apalagi. Apalagi dengan hati, dengan doa. Ya mungkin dengan doa Ustaz. Yeah. Tapi kita menghadapi umaroh yang sekarang ini sudah tidak jelas kejuntrungannya. Para pejabatnya yang sudah haus kekuasaan, haus tahta, segala macam. Bagaimana umat Islam menghadapinya Ustaz? Agar negara dan rakyat dan bangsa kita ini bisa hidup tenang, beragama, mentaati syariah-syariah yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama, ya secara umum kita jelaskan bahwa kaum muslimin di mana saja berada dan bukan hanya di negara kita Indonesia, harus memahami poin yang pertama ya, sebelum kita menjawab kepada apa yang ditanyakan. Bahwa apa-apa yang menimpa kepada kita hari ini, kedoliman, kemunduran, fitnah yang menimpa kepada kita, hal itu disebabkan dengan dosa kita semua ya. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya. Dan dalam ayat yang lain, dan demikianlah Allah Ta'ala ya menguasakan orang-orang zalim satu kepada yang lainnya dengan sebab apa yang mereka perbuat. Lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini kita perhatikan tiga hadis yang utama ya. Ya walaupun bagaimana ya, saya tidak bisa menjawab dengan singkat ini pertanyaan Bapak ini ya. Jadi perlu untuk memahaminya secara panjang lebar bagaimana yang harus ditempuh oleh ya terutama para ulama, para dai dan kita semua ya. Lihat kita kepada ayat-ayatnya yang tadinya. Kemudian yang kedua kepada hadis, dan kita lihat kepada tiga hadisnya. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tabayya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada sallatu alaihim dullan." Yani salatallahu alaikum dullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikumul awal. Dalam hadis yang pertama, apabila kalian telah berjual beli dengan ina, salah satu bagian dari bentuk riba, artinya perjual beliannya telah dengan bentuk riba, dan kalian memegangi ekor sapi dan kalian bercocok tanam, yang dimaksud di sini sebagaimana dalam hadis Sauban hubud dunya wa karahiyatul maut, di mana kaum muslimin telah cinta dunia, pemimpinnya cinta kedudukan dan rakyatnya cinta dunia, ya. Dan mereka meninggalkan jihad dan kalian meninggalkan jihad, maka jika seandainya telah menimpa penyakit seperti ini pada tubuh kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian apa? Dikuasanya oleh orang-orang zalim dan berkuasanya orang-orang zalim atas kalian, akan ditimpakan kepada kalian kehinaan, yang kehinaan itu tidak diangkat dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama semula. Maka dalam hadis ini menunjukkan apabila maksiat telah dilakukan oleh kaum muslimin, apabila bid'ah telah dilakukan oleh kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan menimpakan malapetaka dan bencana kepada kita. Hadis yang kedua, lihat, yaitu hadis Sauban. Yushaku antada alaikumul ulamu, yushaku antada alaikumul umamu, kama tada al aqlatu fi kus'atiha, faqala qailau min kilatin yawma idinahnu ya Rasulullah, qala bal antum kathirun, walakin gusaun kagusa isail. Wala yanzi'anallahu min kulubi aduikumul mahabah, wala yakdifanallahu baina kulubikumul wahna, qalu ya Rasulullah wa mal wahnu, qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW menghabarkan tentang kondisi kaum muslimin bagaikan hidangan yang empuk, hidangan yang nikmat, yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar, yang akan mengambil bagian semuanya. Lalu para sahabat bertanya, apakah kami pada waktu itu sedikit, kalian banyak, tetapi kalian bagaikan buih yang mengapung di atas air bah. Dan Allah Ta'ala akan mengangkat rasa takut dari orang-orang kafir atas kalian, dan akan dilemparkan sifat wahan kepada kalian, cinta dunia dan takut akan kematian. Ini penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin, yaitu dua penyakit, syakratu hubul aisy wa syakratul jahal, kebodohan yang menimpa kepada kaum muslimin dan kecintaan dunia yang berlebihan. Sedangkan dalam hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, ju'ilatid dillatu wasghay liman khalafal amri, liman khalafa amri, akan dijadikan kehinaan, akan dijadikan fitnah yang menimpa kepada kita disebabkan kita menyelisih perintah Nabi SAW. Maka jika Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada kita poin ini, maka Allah Ta'ala memberikan jawabannya, wala yansurunallahu mayansuru, inallaha qawiyun ajiz. Ya ayuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum. Maka jawaban yang paling utama adalah kita mentarbiah kaum muslimin, mentarbiah dulu masyarakat kita sehingga kembali kepada agama Allah Ta'ala, kembali kepada sunnah, kembali kepada tauhid, kembali untuk mengamalkan amalan soleh. Sebab tentunya jika kita mengharapkan pemimpin dan para pemimpin yang mereka itu paham tentang Islam, tahu akan kesesatan Ahmadiyah, tahu akan kesesatan begini-begini, maka tentunya masyarakatnya ya harus ciptakan seperti itu. Sebab jika seandainya kita berharap sekarang pemimpin-pemimpin yang ada tiada, lalu masyarakat yang akan menggantikannya adalah tidak memahami, maka akan seperti itu-itu juga. Kata si Kabayan, atung-atung kene, akan seperti jantung-jantung juga. Sebab yang ditanamnya adalah bukan anaknya. Tidak akan datang nanti pohon pisang yang nanti akan mendatangkan buah yang rindah, buah yang indah. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, para da'i, para duat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mesti mentarbiah kaum muslimin, berikan pemahaman yang jelas, berikan pemahaman tentang Islam, sehingga nanti Allah Ta'ala akan memilih pemimpin. Sebab walaupun kita hari ini ditakdirkan kita mendemo dan meminta pemimpin yang ada turun semuanya, lalu kita akan bertanya, siapa yang akan mengganti yang tahu tentang berbagai bentuk kesesatan, berbagai bentuk kemaksiatan, dia tahu tentang berbagai bentuk bid'ah. Jika seandainya kita tidak mentarbiyah, kita tidak mendidik, dan kita tidak memberikan pelajaran-pelajaran tentang hakikat ini kepada masyarakat kita, maka ihwatu iman rahimakumullah, ini adalah langkah yang pertama, langkah yang utama. Kemudian yang kedua, yang wajib dipahami, bahwasanya kita harus memiliki kesabaran yang tinggi di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tentunya seorang muslim ketika melihat kemungkaran dan akan melakukan pengingkaran, maka jangan sampai kemungkaran datang kemungkaran yang lebih besar. Maka di sini tentunya para ulama, para dai, dia harus memprediksi bagaimana akan mengingkari kemungkaran. Bagaimana kita akan mengingkari berbagai bentuk kedoliman. Jangan sampai kedoliman, datang kedoliman yang lebih besar. Jangan sampai datang kemungkaran yang lebih besar. Maka di sini tentunya setiap dai harus memiliki siasat syar'inya. Memiliki tentang kaidah-kaidah bagaimana berdakwah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita berdakwah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah. Wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang akan mengambil harta kalian. Yang akan memukul punggung kalian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isbiru, isbiru. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. Tetapi kesabaran ahli sunnah tidak berarti tidak menegakkan hujjah, tidak menegakkan argumentasi, tidak menegakkan dakwah, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar itu dikemas dengan dalil-dalil syar'i, didukung dengan dalil-dalil syar'i, memprediksi tentang maslahat dan madaratnya. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Tetapi yang paling inti, yang paling utama, di mana tarbiyah, tasfiyah, membersihkan tentang akidah kaum muslimin, membersihkan tentang akhlak kaum muslimin, membersihkan tentang amal kaum muslimin dari bentuk-bentuk penyimpangan dari agama ini. Kemudian setelah itu kita memberikan tarbiyah, mendidik kaum muslimin kepada ajaran yang benar. Inilah cara yang terbaik, inilah thariqah yang terbaik, ikhwatu iman rahimakumullah, yang insya Allah Ta'ala akan mendatangkan satu generasi yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Satu generasi yang mereka akan menegakkan syariat Allah Ta'ala di muka bumi ini. Baik, demikiannya Bapak Imran jawabannya, dan mungkin itu adalah akhir daripada kajian kita pagi ini. Dan juga kami sampaikan bahwa dalam menjawab tentunya Ustaz tidak bisa memberikan jawaban-jawaban inti atau ringkas ya, akan tapi perlu di sana penjelasan pemahaman supaya tidak ada salah atau keteliruan dalam memahami. Dan tentunya yang diambil faedah adalah bukan banyaknya penanya, akan tetapi kualitas jawaban dan benarnya penjelasan atau baiknya penjelasan, supaya apa yang kita dapatkan dari ilmu ini dapat bermanfaat lebih besar lagi. Tapi Ustaz, mungkin satu kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita ini. Ya, jadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini ya, menguatkan tentang pembahasan masalah niat. Dan niat itu memiliki pengaruh kepada amal yang kita perbuat dari segi akan diterimanya oleh Allah Ta'ala dan akan ditolaknya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian juga memberikan pengaruh dari segi ganjaran dan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Kemudian kita telah jelaskan juga tentang masalah hadis yang sangat mulia ini adalah merupakan misal, merupakan satu contoh yang sangat agung buat kita di dalam beramal. Dan kita pesankan perhatian dari hadis ini, bahwa hadis ini sekali lagi bukan sebagai asbabul wurud tentang kisah Ummu Qais, ataupun kisah Ummu Qais bukan asbabul wurud datangnya hadis ini, walaupun dari segi makna memiliki apa, memiliki keselarasannya tentang kisah itu, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa hadis ini sebagai asbabul wurud dari kisah Ummu Qais. Kemudian yang terakhir juga kepada para penanya sekali lagi ya, bahwa jawaban saya di dalam pertanyaan-pertanyaan, apabila perlu tafsil, wajib tafsil berinci. Apabila bisa disingkat, maka kita akan menyingkatnya. Gitu. Baik, pendengar ujian di mana saja Anda berada, demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dari penjelasan hadis Umdatul Ahkam, hadis yang pertama. Dan semoga apa yang kita kaji, kita simak dan kita dengarkan dari pendapat penjelasan Ustaz dapat bermanfaat dan faedah yang sangat besar bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang hakikat niat. Anda bisa ikuti kembali kajian penjelasan dari hadis Umdatul Ahkam pada kesempatan yang akan datang setiap pekan keempat hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 11. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Juga kami mohon maaf bagi para pendengar yang telah melayangkan pertanyaan, baik melalui pesan singkat ataupun melalui telepon, tidak bisa kita ajukan dengan keterbatasan waktu yang ada. Semoga apa yang sedikit ini bisa kita amalkan. Dan selanjutnya akan kita simak kembali pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk terakhir kita tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.